ketenangan hadiratmu. Kemegahan kekudusanmu di hadapan kemuliaanmu, ku rindu mendengar suaramu yang lembut di hatiku. Bapa, ku pun menghampirimu, memberikan hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Tuhan, ku mengangkat tanganku, sepenuh hatiku rindu mendengar suaramu. Dengan kuasa hadiratmu, keindahan memenuhiku seperti keindahan surgawi. Ku rindu yang lembut di hatiku. Bapa, ku pun menghampirimu, memberikan hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Tuhan, ku mengangkat tanganku, sepenuh hatiku rindu mendengar suaramu, mendengar suaramu. Bapa, ku pun menghampirimu, memberikan hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Tuhan, oh, ku mengangkat tanganku, sepenuh hatiku rindu mendengar suaramu, mendengar suaramu, mendengar suaramu. Ku amat.